Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati al-hiba rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Senin, kita memasuki hari yang ke-18 di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka marilah kita memanfaatkan waktu yang sisa ini untuk benar-benar bertaqarrub kepada Allah SWT, memperbanyak amal saleh. Karena inilah bekal yang akan bermanfaat untuk kita menghadapi masa yang panjang di akhirat nanti, yang kita tidak mengetahui kapan saatnya menjelang atau menghampiri akhir kehidupan kita yang menjadi pintu gerbang menuju akhirat. Kematian tidak ada yang bisa memprediksi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan, tidak menunggu saat seorang harus tua, harus sakit, atau setelah taubat dari dosa-dosanya. Kematian datang tiba-tiba. Maka kita senantiasa mempersiapkan untuk menghadapinya. Nah, dengan amal soleh tersebut, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa Allah membuka pintu rahmatnya di bulan ini. Iya, Allah buka selebar-lebarnya. Allah berikan sekian banyak keutamaan bagi mereka yang memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan ketaatan. Maka sungguh merugi orang yang melalui bulan Ramadan sementara dosanya masih tidak diampuni. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, atani Jibril, datang suatu hari Jibril kepadaku, faqala, mengatakan, ya Muhammad, man adraka ahla walidayh famata fadakhlan nar fa'abadahu Allah, kul amin fakultu amin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang mendapati salah seorang dari kedua orang tuanya lalu dia mati, namun kesempatan bergaul bersama orang tua ini tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, tidak dia manfaatkan, tidak berbakti kepada orang tua, pada khalan nar, sehingga dia masuk neraka. Fa ab'adahullah, sungguh Allah menjauhkan orang tersebut. Katakanlah amin, maka aku mengatakan amin. Qala ya Muhammad, kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka syahr ramadhan famata falam yughfar lahu fa'udkhilan nar fa'ab'adahallah kul amin fa'kultu amin. Orang yang menjumpai bulan Ramadhan mati tidak diampuni, dia meninggal namun tidak diampuni, padahal diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadhan, akhirnya dia masuk neraka. Wa abadahullah, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku menjawab mengatakan amin. Qala, kemudian yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhlan nar fa abadahullah fakul amin fakultu amin. Orang yang engkau disebut kan namamu disebutkan di sisinya, kemudian tidak mengucapkan salawat atasmu, kemudian dia mati dan masuk neraka, sungguh Allah akan menjauhkannya. Katakanlah amin, maka aku mengatakan amin. Perhatikan yang kedua, seorang yang menjumpai Ramadan berkesempatan sehat, memiliki berbagai kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, namun diabaikan, akhirnya dia mati dan tidak diampuni. Sungguh ini adalah tanda kejelekan. Mati setelah melewati Ramadan tanpa memanfaatkan bulan Ramadan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, didoakan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, diaminkan oleh Rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Nah, maka kita perlu waspada dan selalu introspeksi, selalu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan Ramadan kita kali ini, apa yang telah kita kerjakan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sekian banyak orang puasa namun pahalanya tidak lain adalah letih, capek, haus, ya, lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan rubah shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, ya, namun bagiannya tidak lain adalah lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga puasanya dari pembatal-pembatal pahalanya. Ya, bicara dusta, perbuatan yang sia-sia, dan berbagai ma'asi, maksiat-maksiat, kemudian dia pun tersibukkan dengan hal itu dan tidak bisa dan tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yada' qala zur wal amal bihi wal jahla falaysa lahu hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mengucapkan ucapan dusta, bahkan melakukannya, ya, berbuat gangguan kepada orang lain, ya, sering mengganggu, falaysa lahu hajah an yada' ta'amahu wa syarabahu, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Allah tidak butuh dia bangun malam untuk sahur, ya, masuk waktu pagi di siang harinya dia menahan lapar dan hausnya. Namun ketika maksiat-maksiat jalan terus, Allah enggak butuh. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lahwi warafath. Ya. Bukanlah puasa itu hanya sekadar dari makan dan minum, namun puasa yang sesungguhnya adalah dari ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Ya, ucapan yang keji, rafath, jorok. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hakikat puasa, ya, beliau mengatakan as-sha'im man shamat jawarihu anil atham. Dalam Al-Wablu Sayyid beliau mengatakan as-sha'im waladhi shamat jawarihu anil atham. Orang yang puasa adalah orang yang fisiknya itu puasa, ya, dari perbuatan dosa-dosa. Nah, beberapa hadis ini menjadi renungan bagi kita semua untuk menilai, ya, puasa yang telah kita lakukan selama ini, ya, di hari yang ke-18 ini, ya, sehingga kita bisa menjauhi hal-hal pembatal pahala puasa dan sebaliknya kita mengisinya dengan berbagai amal soleh yang dengannya kita harapkan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Tidak termasuk dalam doa Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Jibril AS dalam hadis yang tadi kita baca. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita Riyadhus Shalihin, hadis yang keempat dalam bab Al-Bayan Kathrat Turkil Khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan ana nasan qalu, bahwa dalam hadis riwayat Muslim ini beliau menyampaikan para sahabat mengatakan, mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzaba ahlud dzuthuri bil ujur, orang-orang kaya banyak membawa pahala, mereka bisa meraup kebaikan dengan sebanyak-banyaknya pahala. Kenapa? Mereka melanjutkan yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka pun puasa sebagaimana kita puasa. Kata orang-orang yang miskin ini. Ya. Namun orang yang kaya mereka mendapatkan kesempatan lain. Ya. Katanya wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang berlebih. Hal itu gak bisa kita lakukan. Ya. Perhatikan bagaimana semangat para sahabat, ya, untuk beramal soleh. Suatu yang membuat mereka gundah, resah, gelisah adalah terlewatkan dari ketaatan amal soleh, peluang untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi yang mereka perhatikan dari orang kaya yang membuat mereka iri bukan karena harta yang berlimpah saja, bukan hanya harta yang banyak semata, ya, pakaian bagus, kendaraan, rumah dan sebagainya, bukan semata-mata itu, namun harta yang bisa mereka gunakan untuk bersedekah sehingga tertutupnya pintu sedekah bagi mereka, ya, tertutupnya pintu sedekah dengan harta bagi kaum miskin, ini yang membuat mereka bersedih. Ya. Nah inilah keadaan para sahabat, bagaimana suasana hati mereka, ya, senang dan bahagia sedih, gelisah, itu sangat terpengaruh dengan bisa tidaknya beramal soleh. Mereka akan berbahagia ketika mampu melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Mereka sedih ketika terhalangi dari ibadah kepada Allah SWT. Inilah orang-orang yang benar-benar mendamba surga. Orang-orang yang jujur dalam harapannya untuk bertetangga dengan Allah SWT di surganya. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Fafidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dalam perkara kebajikan hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu saling mendahului. Ya. Ini keadaan para sahabat. Sedih ketika tidak mampu beramal soleh. Sedih ketika tidak mampu bersedekah. Sedih ketika tertinggal dalam sebuah kesempatan ibadah. Sebagaimana dalam At-Taubah misalnya ayat yang ke-92, Allah kisahkan bagaimana sebagian sahabat meminta kemudahan atau modal bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad karena mereka fakir. Sementara berjihad bukan hanya modal semangat, namun juga membutuhkan harta, ya, untuk keluarga yang ditinggal, ya, atau perlengkapan persenjataan, kendaraan. Ya. Mereka orang-orang yang tidak mampu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kisahkan, wala ala ladina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa bagi sebagian sahabat yang fuqara yang datang kepadamu, ya, agar engkau bisa memberikan kendaraan tunggangan kepada mereka untuk berangkat berjihad. Qulta la ajidu ma'ahmilukum. Engkau menjawab, aku tidak memiliki harta, kendaraan, tunggangan untuk membawa kalian. Ya. Qulta la ajidu ma'ahmilukum alaihi. Maka tawallau wa'ayunuhum tafidhu minadam'i hazanan ala yajidu ma'yungfikun. Mereka pulang dalam keadaan sedih, menangis berlinang air mata mereka, ya, karena sebab tidak bisa mengikuti perang bersama Rasulullah, jihad bersama beliau. Nah, ini kondisi para sahabat. Iman yang jujur, ya, iman yang jujur. Nah, maka kita mencerminkan seberapa besar keimanan kita, ya, dengan keadaan seperti ini. Apakah kita bersedih ketika terlewatkan dalam sebuah ketaatan? Apakah kita menyesal atau murung ketika tidak mampu melakukan amal saleh? Atau justru kesedihan itu ketika terlewatkan dari perkara dunia, usahanya gagal, sedih, ya, bangkrut, ekonominya sempit, membuat dia sedih, ya, yang berlarut, tidak kunjung selesai, penyesalan demi penyesalan. Nah, dari tipe mana kita? Apa yang membuat kita bersedih? Apa yang membuat kita, ya, merasa gundah, gelisah? Nah, itulah kadar keimanan kita. Kalau kita masih begitu galau, sedih dengan apa yang terlewatkan dari dunia, ya berarti kita masih terlalu cinta. Bal tu sirunal hayata dunya. Ya. Bahkan kalian mencintai kehidupan dunia. Ya. Kala bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Nah, ini setidaknya sebagai tolak ukur, ya, seberapa besar keimanan kita, jujurnya keimanan kita kepada Allah SWT dan akhirat dan surganya, pahala yang Allah sediakan. Kalau kita begitu kokoh, kuat, mantap, ya, dengan pahala yang Allah janjikan, maka semuanya ringan. Ibadah-ibadah yang kita diberikan beban kepadanya, akan ringan kita kerjakan. Ya. Kalau yakin dengan pahala yang Allah sediakan. Ya. Sedekah, puasa, sholat, qiyamul lail. Akan mudah kita kerjakan ketika kita benar-benar yakin. Ya. Seyakin-yakinnya terhadap pahala yang Allah sediakan. Ya. Namun tadi, seringnya kita terlena dengan kehidupan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sungguh benar. Firman Allah SWT, kita senang yang kasat mata, yang segera, yang kontan. Ya. Rela membanting tulang, memeras keringat, bekerja ya, sepanjang siang untuk nominal yang terbatas. Ya. Karena segera ini, langsung bisa kita makan hari ini, langsung bisa kita nikmati. Adapun yang Allah tunda, Allah sediakan nanti di akhirat. Ya. Biasanya dengan sambil lalu. Nah ini sekali lagi sebagai evaluasi bagi kita masing-masing. Kita cerminkan diri kita dengan kondisi para sahabat. Mereka sedih ketika tidak mampu, ketika terlewatkan dari amal soleh. Maka Rasulullah SAW menghibur mereka para sahabat. Qala, "Aulaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah telah menyediakan untuk kalian hal-hal yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Tasbih adalah sedekah. Bisa kita lakukan. Sedekah bukan hanya dengan harta. Kata beliau, ya, menenangkan para sahabat yang miskin ini. Wa kulli takbiratin shadaqah. Takbir pun sedekah. Ya. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Tahmid yang kalian baca, sanjungkan kepada Allah pun dinilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Tahlil la ilaha illallah, kalimat thayyibah pun adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa shadaqatun. Memerintahkan kepada perkara ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyan 'anil munkar shadaqah. Mencegah dari kemungkaran juga berpahala sedekah. Wa fi buti ahdikum shadaqah, bahkan dalam istri kalian pun dinilai sedekah. Kalau ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah kami menunaikan syahwatnya kepada istri-istri kami? Wa yakunu lahu fiha ajrun, padahal kami menunaikan syahwat, apakah ada pahalanya di sana? Ya, menunaikan hajat kepada istri. Qala, maka beliau menjawab, ara'aitum lawadha'aha fi haram. Ya, bagaimana pendapat kalian? Sekiranya diletakkan syahwat itu pada perkara yang haram, akan alai wizrun? Bukankah di sana berdosa? Ya. Beliau mendekatkan pemahaman para sahabat dengan metode kias ini. Bukankah ketika disalurkan kepada perkara yang haram itu berdosa? Ya. Fakadzalika, maka kata beliau, demikian pula idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika disalurkan dari hal tersebut disalurkan pada perkara yang halal, maka akan berpahala. Iya. Nah, dalam hadis ini sebagaimana hadis yang sebelumnya mirip, menunjukkan bahwa ibadah, kebaikan, jalan-jalan untuk beramal soleh sangat banyak sekali bisa kita lakukan. Iya. Bisa kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka Allah sediakan pintu sedekah yang lainnya. Ya. Jadi memang sedekah adalah segala sesuatu yang mencakup kebaikan. Segala perbuatan baik, segala perbuatan ihsan itu bernilai sedekah. Ya. Sedekah bukan hanya dengan harta. Bahkan seorang di dalam bagian terakhir disebutkan dalam hadis ini, seorang menunaikan hasratnya kepada istrinya, padahal ini sebuah tabii, ya, sebuah kebiasaan mungkin. Seorang menunaikan hajatnya kepada istri pun akan bernilai sebagai sedekah. Ya. Nah, maka Perhatikan betapa besar rahmat Allah SWT sehingga ketika seorang ya, menahan diri dari perkara yang haram ya, atau dia melakukan sebuah tindakan yang halal demi untuk mencegah dari perbuatan yang haram pun akan bernilai sebagai sedekah ya. Makanya disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, an rajul idza istaghna bil halal anil haram kana lahu bihadza al istighna ajrun, bahwa seorang yang mencukupkan dengan yang halal atau seorang yang melakukan perkara yang halal untuk bisa terhindarkan dari perkara yang haram, maka dengan hal itu dia akan mendapatkan pahala. Ya, dalam bukan hanya bab hasrat terhadap istri, makan ya, dan bab apapun. Ya. Dia makan ya. Dengan tujuan agar terjaga perutnya. Ya. Agar dia bisa menjaga syahwat perutnya dari yang haram. Maka itu pun akan bernilai pahala. Ya. Nah, demikian besar peluang-peluang ibadah. Banyak sekali kesempatan ibadah yang Allah sediakan. Ya. Nah, inilah pendalilan dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan sekian banyak hal yang bisa dilakukan seorang yang dengannya dia akan bisa meraup nilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.